Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama mudzakarah, saling mengingat ya tentang apa yang terkandung di dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Buka kitabnya, yang punya kitab tafsir buka di tafsir juz amma, cari di surat Al-Fil. Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan? Engkaunya di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidakkah engkau memperhatikan kaifa fa'ala rabbuk? Bagaimana Rabbmu telah bertindak, telah berbuat bi ashabil fil, terhadap pasukan gajah. Kita diingatkan suatu sejarah, sejarah pasukan gajah. Bukankah engkau memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman Asadi menjelaskan. Maksudnya, yang punya kitab silakan dibaca, disimak. Amaro aita min kudratillahi wa azimi sya'nih wa rahmatihi bi ibadih wa adillati tauhidih wa sidqi rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang qudratillah, qudrah, kemampuan, kemampuan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidakkah engkau memperhatikan tentang azim sya'ni, agungnya kedudukan Allah. Demikian pula tidakkah engkau memperhatikan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Demikian pula dalil yang menunjukkan tentang keesaannya Allah, maha tunggalnya Allah. Demikian pula yang menunjukkan tentang benarnya, jujurnya Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Turun ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam, menceritakan tentang ashab fil. Padahal Rasul sallallahu alaihi wa sallam dilahirkannya beliau adalah di tahun itu. Misalkan sekarang ya, anak lahir tahun ini, bisa enggak menceritakan sejarah apa yang terjadi di tahun ini, lahir tahun ini? Jawabannya enggak mungkin. Lahir anak bayi tahun ini, tahun 2002. 2022. Nah, menceritakan dia kejadian-kejadian tahun ini. Nah, jelas enggak mungkin. Kemampuan enggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu. Karena apa? Wahyu turun kepada beliau. Di situ menunjukkan tentang benarnya kerasulan beliau. Seorang ummi bisa menceritakan kejadian-kejadian yang lampau, yang lalu, dan bukan karangan beliau, bukan dongeng, tapi betul sesuai kenyataan. Di situ telah menunjukkan kejujuran dan kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula beliau memberitakan hal-hal yang belum terjadi. Seperti Rasul mengatakan, sataftariqu hadhihi ummati. Umat ini, yakni umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Apakah di saat Rasul memberitakan sudah terjadi? Belum. Tapi kemudian terjadi. Di situ menunjukkan benarnya kerasulan beliau. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul memberitakan sesuatu yang lampau, juga sesuatu yang akan mendatang, semuanya sesuai kenyataan. Bukan cerita yang dikarang-karang, yang dibuat-buat. Tapi betul sesuai dengan kenyataan. Maka ini menunjukkan tentang mada adillati tauhidihi wa sidqi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alam ya'lam, tayib, alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaid. Kaid itu bahasa kitanya tipu daya. Tipu daya, makar. Dan bukankah engkau memperhatikan Allah telah menjadikan tipu daya mereka fi tadlil dalam keadaan sia-sia, maknanya tipu daya yang berakhir dengan kegagalan. Enggak ada manfaat sedikit pun. Justru malah memadorotkan si pelakunya. Ma fa'alahu Allahu bi ashabil fil. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap pasukan gajah? Alladzina kadu baitahul haram. Yang mereka telah membuat tipu daya, membuat makar terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala al-haram. Yang dimuliakan. Baitullah al-haram maksudnya Ka'bah. Mereka membuat makar, membuat tipu daya terhadap Ka'bah. Apa bentuk tipu dayanya? Bentuknya ialah wa'aradu ikhrabahu. Mereka ingin meruntuhkannya, ingin menghancurkan Ka'bah. Ini tipu daya dan makar yang sangat besar, barakallahu fikum. Fatajahazu li ajli dzalik. Maka mereka pun melakukan persiapan. Tajahasu, persiapan, menyusun, dan mempersiapkan segala sesuatu yang akan mereka gunakan menghancurkan Ka'bah tersebut. Disiapkanlah segala sesuatunya. Pasukannya, tunggangannya, perbekalannya, khutut, langkah-langkahnya, strateginya, sudah disiapkan segala sesuatunya, perencanaan yang betul-betul matang, ingin menghancurkan Ka'bah. Wastashabu ma'ahum alfiyalah lihadmi. Dan mereka pun istishab maksudnya bersahabat. Maksudnya di sini mereka menyertai mereka adalah alfiyalah, gajah-gajah. Jadi menyertai pasukan tersebut adalah gajah. Kita tahu ya kawan, gajah termasuk binatang yang kuat. Bahkan pohon kelapa pun bisa dicabut. Nah, apalagi meruntuhkan bangunan-bangunan. Sehingga mereka betul-betul matang itu persiapannya. Makar mereka itu. Dengan sangkaan berhasil makar tersebut. Jumlah pasukan yang besar, apalagi disertai dengan gajah-gajah yang kuat, terlatih. Taib. Itu makar mereka. Bentuknya adalah apa ya, Ustadz Ikhwan? Ingin menghancurkan Ka'bah. Itu tujuannya. Waja'u bijam'in la qibala lil Arab bih. Mereka datang dengan sekelompok pasukan yang tidak ada bandingannya dengan pasukan Arab di saat itu. Maksudnya penduduk Mekah. Enggak sebanding. Saking banyaknya pasukan tersebut. Dan saking kuatnya. Minal Habasyah wal Yaman. Taib. Minal Habasyah wal Yaman. Mereka datang dari Habasyah. Ethiopia. Di sana termasuk pusatnya Nasara. Sekian banyak kanisah di sana, gereja-gereja. Ingat hadis Ummu Salamah ketika hijrah ke sana. Yang melihat tempat-tempat ibadah mereka, dibuatlah gambar-gambar orang-orang soleh. Datang dari Habasyah wal Yaman dan Yaman. Gabungan yang dikenal pimpinnya adalah Abraha. Dan ketika mereka gagal terhadap makar ini, Nasara Yaman pun mereka membuat Ka'bah tandingan di Son'a. Dulu saya waktu baru nyampe ke sana sama yang memandu perjalanan itu diajak ke Son'a, dikasih tahu hadi Ka'bah. Ini Ka'bah yang dulu ketika baru dibuat diperakin sama seseorang sebagai bentuk penghinaan. Ka'bah tandingan. Dan yang akhirnya Ka'bah itu menjadi tempat pembuangan sampah. Wal'an sekarang katanya jadilah dia tempat kumamah. Kumamah itu sampah. Nah, memang banyak sampah di situ. Artinya barakallahu fikum, sesuatu yang batil pasti akan dihinakan. Gitu lah. Akan dihinakan. Taib. Jadi datangnya pasukan besar tersebut dari Habasyah dan Yaman. Falaman tahau ila qurbi Makkah, tatkala mereka sudah mendekati Makkah, walam yakun bil Arab mudafa'atan. Orang Arab, penduduk Mekah di saat itu, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan. Enggak sebanding sama sekali. Nah, mereka enggak punya kemampuan untuk melakukan perlawanan, pembelaan. Wa kharaja ahlu makkata min makkah khaufan ala angfusihim minhum. maka keluarlah penduduk Mekah dari Mekah, keluar dari wilayahnya, khaufan ala anfusih minhum, karena takut atas keselamatan diri-diri mereka dari serangan mereka, pasukan Abraha, pasukan gajah. Itu makar yang ada pada mereka begitu besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa alam yaj'al qaidahum fi madza fi tadlil, sia-sia, gagal total, berantakan. Berarti penduduk Mekah di saat itu dirundung ketakutan, kelaparan, suasana mencekam. Di saat itulah barakallahu fikum, arsalallahu alaihim tayran ababil, Allah utus kepada mereka burung ababil, ay mutafarriqah, burung yang datang secara berbondong-bondong. Jangan kalian fahami burungnya namanya burung ababil. Bukan. Makna ababil ay mutafarriqah. Mungkin dulu di sekolahan diceritakannya burung ababil. Jadi ababil itu nama burungnya. Bukan. Makna ababil itu adalah mutafarriqah. Maka Allah utus kepada mereka burung ababil ay mutafarriqah, yang datang dengan berbondong-bondong. Tahmilu ahjaran muhammah min sijil, yang burung-burung tadi membawa bebatuan, kerikil-kerikil muhammah yang dipanaskan, kerikil yang panas dari tanah liat. Keras, panas, itulah batu-batu yang kerikil-kerikil yang dibawa oleh burung-burung tersebut. Faramadhum biha, maka burung-burung tersebut pun melempari mereka dengan kerikil-kerikil tersebut. Watatabba'at qasiyahum wadaniyahum, maka burung-burung tersebut pun mengikuti pasukan tersebut, baik komandannya maupun anak buahnya, diikuti dengan lemparan-lemparan kerikil tersebut. Sehingga baik atasan maupun bawahan binasa dengan sebab Allah utus burung tersebut. Berarti bukan berarti lemparannya meleset, benar-benar tatabat, mengikuti, mengenai sasaran. Fahamidu, maka suasana pun semakin suasana pun berubah menjadi semakin tenang. Keadaan semakin tenang dan mereka pun binasa. Wasaruka asfim makul, dan jadilah wasaruka asfim makul, dan jadilah mereka, pasukan-pasukan tersebut, bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa arsal alaihim taran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Naam. Gagal, berantakan makar mereka. Suasana mulai tenang, ya, mulai tenang. Nah, mereka binasa. Wakafallahu syarrahum. Allah Subhanahu wa taala pun mencukupi dan melindungi penduduk Mekah dari kejahatan mereka. Allah lindungi penduduk Mekah, demikian pula Ka'bah, dari kejahatan mereka. Sehingga gagal makar mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Waradda kaidahum fi nuhurihim, Allah kembalikan makar mereka, tipu daya mereka pada punggung-punggung mereka. Maknanya gagal total. Nah, tanpa ada hasil sedikit pun, justru malah kebinasaan berbalik mengenai mereka. Nah, Allah kembalikan makar mereka, tipu daya mereka mengenai punggung-punggung mereka sendiri. Wa qisatuhum ma'rufatun masyhurah, kisah mereka ma'ruf, telah diketahui dan sangat masyhur. Wa kanat tilka sanatu allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah tahun tersebut tahun yang dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dalam sejarah lahirnya beliau dikenal dengan lahir tahun pada tahun gajah. Kejadian pasukan Abraha menyerang Ka'bah. Fasarat min jumlati irhasat da'watihi wa dilati risalatihi falillahil hamd wasyuk. Dan adalah tahun tersebut dan kejadian tersebut ya di tahun gajah termasuk dari irhasat, yakni rangkaian dakwah beliau alaihi salatu wasalam dan dalil tentang kerasulannya. Maka segala puji bagi Allah dan syukur hanya miliknya. Ini ikhwan rahimani rahimakumullah, sedikit tentang kisah ashabul fil yang di saat itu menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan di saat itu kaum Quraisy betul-betul ditimpa kegalauan, kepanikan, bahkan kelaparan. Mereka harus keluar dari wilayahnya. Nah, surat Afil ini nanti kaitan dengan surat Quraisy, ya, dengan surat Quraisy. Wa insyaallah surat li'ilafi Quraisy kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Karena di dalam surat Al-Quraisy li'ilafi Quraisy itu nanti menjelaskan bahwa mereka suku Quraisy betul-betul mendapatkan keamanan dan rizki yang melimpah. Mereka melakukan rihlah untuk berdagang ke Syam dan ke Yaman. Ke Syam ketika musim panas, ke Yaman ketika musim dingin. Nah, semenjak kejadian itu, suku Quraisy disegani oleh kabilah-kabilah yang lain. Mereka mau melakukan perjalanan kemana pun, mereka enggak berani mengganggu. Ya, penduduk-penduduk yang lain enggak berani mengganggu. Ini penduduk Mekah, orang-orang yang mulia. Di sana ada Ka'bah. Dulu kejadian Abraha, pasukan superpower ternyata tumbang, gagal berantakan. Sehingga jangan macam-macam mengganggu penduduk Mekah. Nah, penduduk Mekah akhirnya mendapatkan keamanan dan rizki yang melimpah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk bersyukur. Falyabudu rabbaha dzal bait. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.